imut ngadadak hati kepincut padahal duka kesahan pandepan nembe harita kedek meseket pasalan kicep kebentek nataran karep Mapais damis nu gelis na hate tembus tuh renyo romantis geter daria minu handa dan nu rasa hayang mi banda duh gentes cinta mugi ya kasumur ti gerendeng gerentes hati sing parna bukti Anda akan merasa ayam mi bandang.